Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس قنيتنا عزكم الله تلانجدكم pembahasan kitab Al-Adab Al-Mufrad karya Imam Bukhari rahimah Allah masih pada riwayat-riwayat yang beliau sebutkan tentang Raf'ul Aidi fi Du'a, mengangkat tangan dalam berdoa, yang itu merupakan adab dari adab-adab doa yang dicontohkan Rasulullah SAW. Kita sampai pada hadis yang ke-613. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Khalq قال حدثنا أبو عوانة أبو عوانة نمن وضح وضح ابن عبد الله اليشكري عن سماك ابن حرب عن عكرمة dari عكرمة riwayatnya سماك dari عكرمة مضطربة حجة لمح عن عائشة رضي الله تعالى عنها دار عائشة رضي الله تعالى عنها أنه سمعه منها bahwasanya Ikrimah rahimahullah pernah mendengarkan dari عائشة رضي الله تعالى عنها أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم bahwasanya عائشة رضي الله عنها pernah melihat Nabi عليه الصلاة والسلام يَدْعُ مُرَافِعًا يَدَيْهِ beliau berdoa sambil mengangkat kedua tangannya يَقُول beliau berdoa اللَّهُمَّ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ya Allah sesungguhnya aku ini hanyalah manusia biasa فَلَا تُعَقِبْنِي janganlah kau menghukum aku ya Allah أيما رجل من المؤمنين آذيته أو شتمته فلا تعاقبني فيه. Siapapun orang dari kalangan kaum mukminin yang pernah aku sakiti atau pernah aku cela, maka janganlah engkau menghukum aku karenanya, ya Allah. Hadis ini kalau kita ajakumullah lewat penyebutannya pada hadis ke 610. Pada kitab ini, kepada makmum, sehingga tidak perlu kita jabarkan kembali. Silakan merujuk kepada hadis yang sebelumnya. Hadis yang berikutnya. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana 'Arim Arif itulah untuk seseorang rawi yang bernama Abu Nu'man Muhammad ibn Fadl. Abu Nu'man Muhammad ibn Fadl Arif. Qala haddatsana Hammad ibn Zaid. Qala haddatsana Hajjaj as-Sawwah. An Abi Zubair, dari Abu Zubair, namanya Muhammad bin Muslim bin Dadrus Al-Makki, Abu Zubair Al-Makki. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, An Qufayl bin Amr, bahwasanya Qufayl bin Amr qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Qufayl bin Amr pernah berkata kepada Nabi alaihi salatu wasallam, hal laka fi hisnin wa mar'a, apakah kamu mau mendapatkan hisn, penjagaan yang kuat, wa man'ah, dan sejumlah orang yang mencegah kamu dari orang-orang yang hendak mencelakakan kamu. Hisn itu benteng yang kuat. Al-man'ah itu sejumlah orang yang menjadi bodyguard gitu, yang menghalangi engkau dan Rasul dari pihak-pihak lain yang berusaha untuk membahayakan diri. Di sini Abu Bakar bin Umar menawarkan ini kepada Rasul. Mau kamu saya jaga? Mau kamu saya kasih pelindung? Dikatakan hisnu dausi. Yang ditawarkan adalah tameng atau benteng daus. Artinya suku daus, suku daus yang kabilahnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Suku Daud siap untuk menjadi bentengmu. Suku Daud siap untuk menjadi penghalangmu dari orang-orang yang menghalangmu. Qala katanya Jabir, fa'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Rasulullah sallallahu wasallam enggan. Beliau menolak tawaran. Lima zakarallahu lil ansar. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan hal ini untuk orang-orang Ansar. Yakni dikatakan dalam takdirnya Allah Subhanahu wa taala, Allah menetapkan yang bakal membantu Rasul, yang bakal melindungi Rasul, menolong Rasul itu kaum Ansar, bukan kaum Daus. Katanya Jabir setelah itu, fahajarat Tuhail وهاجر معه رجل من قومه. Maka Tuhail pun berhijrah. Ini setelah Rasul berhijrah ke Madinah, Tuhail ikut berhijrah ke Madinah. Dan ikut pula peserta dengan Tuhail seseorang laki-laki dari kaumnya ikut berhijrah. Famaridar rajul. Ternyata laki-laki tadi sakit. Jadi sakit. Fawajin, maka dia berpeluh kesah, tidak sabar menghadapi sakit hatinya. atau kalimat syafiha biha, atau kalimat yang mirip dengan itu. Keluh kesah banyak-banyak, mengeluh dan segala macam. Sahaba ila qarnin, maka dia merangkak menuju ke sebuah tanduk tajam. Fa'akhadha misqasan, lalu dia mengambil satu busur panah yang ujungnya ada besi tajamnya ini. Faqata'a wadajaihi, kemudian dia memutus kedua urat nadi di bagian telapak tangannya itu. Sama apa? Akhirnya dia bunuh mati. Artinya apa? Dia bunuh diri. Fara'ahu Tuhailu fil manam, maka Tuhail, temannya tadi, melihat dia dalam mimpi, bermimpi bertemu dengan temannya tadi yang bunuh diri. Qala, dia berkata, ma fu'ila bika, nah, apa yang diperbuat tentang diri kamu? Qala, katanya orang tadi, ghafarali bihijrati ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah mengampuni aku dengan sebab aku hijrah kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Diampuni. Qala, kata baik, ma sya'nu yadayk, lalu kenapa dengan kedua tangan kamu itu? Sebenarnya dalam lafaz yang lainnya ditutupi sama orang tadi, kedua tangannya tadi ditutupi. Loh, kenapa dua tangan kamu tadi? Qala, fakila, maka dikatakan, inna la nasluhu minka ma afsadta min yadayk, sesungguhnya kami tidak bisa memperbaiki dari kamu apa yang telah kamu rusak dari kedua tangan kamu. Artinya apa? Semua diampuni, dosa semua diampuni dengan sebab hijrah, kecuali dosa yang kamu kerjakan dengan tangan kamu tadi, tatkala kamu bunuh diri dengan memutus urat-urat tangan kamu tadi, yang ini gak mungkin diperbaiki. Itu mimpinya apa? Mimpinya Tuhail Ma'amur melihat temannya tadi dalam mimpinya. Qala, berkata Jabir bin Abdullah, faqassaha Tuhail 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Tuhail bin Amr menceritakan mimpinya kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Faqala, maka Rasul berdoa, Allahumma waliyatayhi faghfir, Allahumma waliyatayhi faghfir, ya Allah, ampunilah untuk kedua tangan laki-laki. Warafa'a yadayhi, dan Rasul mengangkat tangannya, angkat tangan sambil mengatakan, Allahumma waliyatayhi faghfir, ya Allah, ampuni kedua tangan laki-laki. Intah. Ini hadis disebutkan dalam Sahih Muslim barakallahu fikum. Disebutkan dalam Sahih Muslim sehingga sahih riwayat. Baik, riwayat ini sanadnya rahimahullah disebutkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah. Ialah pada lafaz yang terakhir, wa rafa'a yadayhi, Rasul mengangkat kedua tangannya ketika berdoa. Itu menunjukkan disunnahkan, disyariatkan. Dalam riwayat ini, angkat tangan yang beliau lakukan ketika berdoa ialah ketika mendoakan orang lain. Ini menunjukkan angkat tangan ketika berdoa itu tidak khusus untuk doa pribadi. Paham ya? Tetapi juga berlaku ketika mendoakan orang lain. Bisa dengan cara angkat tangan. Kalau pribadi kan jelas, kita meminta apa angkat tangan, minta kepada Allah semua yang kita inginkan. Begitu pula ketika kita meminta sesuatu untuk orang lain, entah memohonkan ampun untuk orang lain, mendoakan kebaikan untuk orang lain, saya angkat tangan sesuai dengan riwayat ini para ulama. Halo, baru hadis ini warahmatullah menjelaskan kepada kita tentang Fadilah Tuhail bin Amr. Itu yang pertama. Khawdat Ufair bin Auf. Dari sisi beliau sudah menawarkan bantuan, menawarkan perlindungan, menawarkan pertahanan untuk Rasulullah SAW semasa beliau belum hijrah. Itu di awal Islam. Walaupun Rasul menolak, tapi tawaran tadi sudah menunjukkan dia beriman kepada Rasulullah SAW dan siap untuk menjadi pembela Rasul. Hadhihi fadilah. Ini merupakan fadilah keutamaan walaupun ditolak oleh Rasulullah. Baik, hadis ini juga menjelaskan fadilahnya Suhaib yang kedua dari sisi beliau berhijrah. Beliau hijrah ke Madinah, hijrah kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ini sangat besar pahalanya. Di antara yang menunjukkan besarnya pahala hijrah ialah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam mimpinya teman Tufail tadi. Ikut hijrah sama dengan Tufail, dia mati, dikatakan maafilah. Apa yang dikatakan diperbuat atas kamu? Dikatakan Rafarali bihijrati ila Nabi. Allah mengampuni aku dengan sebab hijrahku kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Maka hijrah mengampuni semua. Ini fadilah yang diberikan oleh Tuhail radhiyallahu anhu. Keutamaan yang ketiga yang ada pada sahabat Tuhail barakallahu fikum ialah mimpi yang beliau lihat dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga ru'yahu haqqun, mimpinya hak, mimpinya benar. Ini fadilah. Ketika dia ceritakan kepada Rasulullah SAW beliau benarkan. Dan dikatakan orang tadi itu belum diampuni tangannya, maka didoakan maghfirah oleh Rasulullah SAW. Allahumma waliyadaihi khawtir. Ini terkait dengan Tuhail bin Auf. Hadis ini pula yang menentukan Rasulullah menerangkan kepada kita tentang fadilahnya kaum Ansar. Dari sisi apa? Allah tabaraka wa ta'ala sudah menetapkan di Lauhul Mahfuz, sudah ditetapkan di Lauhul Mahfuz sahabat Ansar sebagai pembela Rasul, sebagai Ansar pembela Rasulullah SAW. Sudah tertulis secara. Sehingga walaupun banyak pihak yang menawarkan bantuan dan segala macamnya, dikarenakan memang takdirnya bukan mereka, yang tidak bakal tersisi. Begitu sahabat Ansar yang menawarkan bantuan, menawarkan perlindungan, pertolongan, pertahanan dan segala macamnya, langsung diterima Rasulullah SAW sebagai bentuk takdir, kenyataan takdirnya Allah Taala. Ini fadilah Ansar dan masih banyak lagi barakallahu fadilah, fadilah yang dimiliki oleh sahabat Ansar. Nah, juga faedah lain yang kita ambil di sini. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang ancaman bagi orang yang bunuh diri. Ancaman bagi orang yang bunuh diri dengan apapun caranya, baik dengan cara memutus urat nadi yang di lehernya, atau urat yang di tangannya, atau di kakinya, atau dengan menusuk sajam ke dadanya atau ke perutnya, atau dengan pistol, atau dengan apapun caranya, tindakan bunuh diri itu dikecam dengan keras. Dalam riwayat ini tidak diampuni dosanya. Tidak diampuni dosanya. Walaupun pelaku tadi itu sudah melakukan amal yang sangat besar, semacam hijrah. Paham ya? Sudah melakukan amal yang besar, hijrah. Ya maksudnya terampuni semua dosa. Namun berhubung dia pernah berbuat bunuh diri, yang satu ini belum diampuni dan jangan diampuni. Namun dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat ini mendoakan maghfirah untuk orang tadi, maka dia pun diampuni dosanya dengan salat doa yang dipanjatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada Rasul sekarang, tidak ada Rasul. Artinya barakallahu fikum, kalau ada orang yang bunuh diri, Allahu musta'an, itu merupakan tindakan dosa besar, dosa besar barakallahu. Allahu musta'an. Di antara bentuk yang menunjukkan besarnya dosa bunuh diri ialah ketika dia mati, orang-orang tokoh-tokoh masyarakat dianjurkan tidak mensolatkan jenazahnya dalam rangka untuk menghukum dia. Itu juga terjadi zaman Rasulullah SAW ketika ada seorang yang mati bunuh diri dengan parang yang dia tancapkan di tubuhnya, dia mati, maka ketika jenazahnya diurus, Rasul tidak mau mensolatkan jenazahnya. Dia mengatakan sallu ala sahibihi, salatkan dengan kami dan doa bersama. Itu menunjukkan tindakan yang besar. Sehingga kalau masyarakat bukan Rasulullah alaihi wasallam tidak mau mensolatkan jenazah orang sakit. Allahu ta'ala. Zaman sekarang ini orang kinerja jazakumullah, pelaku bunuh diri itu banyak dengan ragam model dan contohnya, dengan banyak asbab, entah sebab ekonomi, entah karena sebab apa namanya, percintaan, putus cinta dan segala macamnya, bunuh diri. Entah karena dendam dan permusuhan, bunuh diri. Bahkan bunuh diri karena keyakinan. Nah gitu, keyakinannya menyimpang yang membuat dia akhirnya jatuh dalam tindakan bunuh diri. Itu semuanya haram, dosa besar kalau bisa. Dalam fikih Islam disebut dengan intihar. Intihar itu bunuh diri. Allahu akbar. Nah, ini hadis juga menjelaskan kepada kita fadilah hijrah, keutamaan berhijrah kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Namun khusus untuk hijrah kepada Nabi dari Mekah ke Madinah tidak ada lagi yang kedua kalinya. Rasul mengatakan la hijrah la ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyah. Tidak ada lagi jihad setelah Fathu Mekah. Yani tidak ada jihad, tidak ada hijrah dari Mekah ke Madinah setelah Fathu Mekah, dikarenakan Mekah sudah menjadi negara Islam ketika itu. Walakin jihadun wa niyyah, namun bisa diupayakan pahalanya dengan jihad di sabilillah dan juga dengan niat yang salihah. Barakallahu. Maka upaya untuk meraih pahala hijrah dengan cara jihad. Dan yang kedua dengan cara niat yang salihah, niat ikhlas dan beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga kita dalam rapat yang lain dalam riwayat lain dalam Sunan Muslim, amalan yang juga mengandung pahala hijrah ialah sabda Rasulullah SAW, beliau mengatakan al-ibadatu fil haraji ka hijratin ilayya. Beribadah kepada Allah pada masa-masa penuh dengan fitnah, pembunuhan, peperangan dan segala macamnya, ibadah pada masa-masa seperti itu seperti hijrah kepada aku, kata Rasul. Yakni pahalanya, pahala amalannya tidak ada. Yang mengamalkan amal dari Mekah ke Madinah ya. Tapi kalau amal hijrahnya ada sampai yang mati amal. Yang dibawakan amal hijrah dari Mekah ke Madinah tidak ada. Namun bisa dicapai dengan amal-amal yang disebutkan di atas, jihad, niat, ibadah di masa-masa fitnah dan sebagainya. Baru yang berikut, qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abu Ma'mar Abdullah bin Amr Abdul Aziz bin Suhaib عن أنس بن مالك رضي الله عنه dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala fi berkata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwad Rasul alaihi salatu wassalam beliau biasa bertawud berhitung kepada Allah dari beberapa hari yaqul beliau berdoa dalam tawudnya itu Allahumma inni a'udhu bika minal kasal wa a'udhu bika minal jubni wa a'udhu bika minal haram wa a'udhu bika minal bukhl. Yang artinya ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari sifat malas al-kasal. Al-kasal, malas. Dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari al-jubn, sifat penakut. Dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari al-haram. Al-haram itu usia tua bangka. Al-haram itu usia tua, usia sepuh. Dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari sifat bakhil. Ini hadis disebutkan dalam Sahih Bukhari dalam kitab Da'wah. Di sini para ulama azzaqumullah disebutkan oleh Imam Bukhari pada pembahasan angkat tangan dalam doa, kan gitu ya. Tapi tidak ada lafaz angkat tangan di sini. Yang ada hanya lafaz ta'awudz dan hal-hal yang beliau ta'awudz daripadanya. Wallahu a'lam bishawab. Yang mungkin yang diinginkan di sini oleh Imam Bukhari rahimahullah bahwasanya syariat angkat tangan itu tidak khusus ketika berdoa, tetapi juga disyariatkan ketika berta'awud. Paham ya? Soalnya lagi, syariat angkat tangan itu tidak khusus ketika berdoa, tetapi juga bisa dilakukan ketika kita berta'awud. Dan memang at-ta'awud satu bagian dari doa, tapi doa yang khusus, doa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau mau dipisah, tidak ada masalah. Ringkasnya, angkat tangan disyariatkan ketika berdoa. Baik doa ini, doa untuk kita pribadi atau doa untuk kebaikan orang lain, angkat tangan. Juga angkat tangan itu disyariatkan tatkala kita berta'awud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari beberapa hal yang membahaya. Hada. Ini Allah alam suhab yang mungkin diinginkan oleh beliau tatkala membawakan riwayat ini dalam bab angkat tangan dalam doa. Baik. Dalam hadis ini para mukminin azzaqumullah Rasul alaihissalatu wassalam berta'awud dari empat perkara yang menunjukkan empat perkara ini perkara yang sangat tercela, perkara yang sangat tidak terpuji sehingga boleh berta'awud daripadanya. Yang pertama ialah berta'awud dari sifat al-kasal, malas. Al-kasal ya ikhwan maknanya at-tathaqul amma la yanbaghi at-tathaqul anhu. Merasa berat, merasa keberatan, malas melakukan sesuatu yang semestinya tidak boleh berat melakukannya. Bahasa yang lainnya lagi, al-kasal maknanya adalah at-tathaqul anil amri mahmud ma'wujudil qudrati alaihi. Merasa berat, merasa enggan melakukan perkara yang terpuji padahal dia mampu. Ada mas? Paham ya? Ada suara azan memanggil sholat. Yang sholat ini perkara terpuji apa? Tertelah. Terpuji, bahkan wajib. Ini gitu ya. Males. Tidak mau beranjak dari tempat duduknya atau tempat kerjanya untuk ke masjid berjamaah sholat. Sampai selesai jamaah melampaui sekian waktu, namanya apa ini? Al-Qasar. Ini mas yang sangat patuh. Ada pula atau pembelian jihad, misalnya jihad yang syariah ya, dengan para penguasa kita. Ada seruan jihad yang syariah. Perkara mahmud, perkara yang terpuji, amal yang sangat mulia, mas tidak mau ikut jihad. Itu namanya kafir. Atau melaksanakan sesuatu dengan tidak ada perhatian, tidak ada kekhusyukan, misalnya. Sebagaimana yang disebutkan tentang kaum munafikin terkait dengan salat, wa idza qamu ila salati qamu kusala. Kalau mereka bangkit salat, itu bangkit dalam keadaan malas. Itu mengandung makna antaranya dan usama. Juga mengandung makna mengerjakan di akhir waktu. Juga mengandung makna melaksanakan ibadah sholat dengan asal-asal dan enggak dipenuhi rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, saya ayam makan jagung gitu. Ini semuanya kafir. Ini semuanya adalah al-kasar sifat yang kamu mulai jadi paham ya? Ini yang tercela. Adapun seseorang yang merasa berat dalam mengerjakan perkara yang terpuji karena sebab uhur, mungkin karena capek, atau mungkin karena sakit, atau mungkin karena kondisinya lemah, atau karena sudah tua sehingga dia merasa berat, maka itu tidak masuk dalam larangan ini. Bedanya dari hati orang itu kalau punya semangat ya, akan terus diupayakan walaupun berat urusan ini. Sakit, atau sudah tua, atau sudah lemah, atau capek. Tapi kalau punya semangat yang sangat tinggi, secapek apapun, sesakit apapun, setua apapun, akan berjuang untuk beramal. Walaupun dengan rasa itu kalau boleh katakan tidak semangat atau malas, bukan tercela, tapi terpuji. Makanya diinginkan yang pertama tadi, merasa berat untuk mengerjakan perkara yang terpuji, padahal dia mampu untuk mengerjakan. Adakah salah? Poin yang kedua, beliau berta'awud dari sifat al-jubn, penakut. Al-jubn, lawan dari syaja'ah, pemberani. Barakallahu'alaikum. Al-jubn di sini takut dari musuh, sehingga tidak berani memeranginya, atau bahkan karena saking takutnya berupaya untuk mencocoki musuhnya pada apa yang mereka inginkan selama tidak membahayakan dirinya. Ada jubelnya. Ini penyakitnya orang yang lemah para orang. Yang ketiga adalah al-haram. Beliau berlindung kepada Allah dari al-haram. Usia yang sangat senja, sangat tua, yang mengakibatkan orang tersebut betul-betul uzur, apakah mungkin pikun dan segala macamnya kondisinya sebagaimana dulu ketika dia masih kecil. Nah, itu kondisi yang sangat tidak diinginkan banyak pihak. Walaupun itu semuanya tergantung takdirnya Allah, tabarakallah. Umur Allah yang mengatur. Tapi bertawud boleh. Dan yang terakhir, wa'udzu bika minal bukhl. Berlindung kepada Allah dari sifat al-bakhil. Apa itu bakhil ya Pak? Al-bukhl yang namanya bakhil maknanya adalah adamu ada'il hukuk, tidak mau menunaikan hak orang lain. Itu bakhil. sawa'un kanatil huququ maliyah, baik hak orang lain itu dalam bentuk hak harta seperti tidak mau mengeluarkan zakat, tidak mau bersedekah berinfak, tidak mau menjamu tamu, memuliakan tamu, ini baik. Atau al-qawliyah, hak-hak orang lain tadi dalam bentuk ucapan seperti salawat kepada Nabi alaihi wasallam ketika disebut namanya, itu haknya Nabi. Orang yang fakir tidak mau salawat kepada Nabi. Atau ada orang lain salam, tidak menjawab salamnya, atau semisal. Ini bakhil dalam bentuk ucapan. Sehingga ada bakhil dalam bentuk bakhil harta, ada bakhil dalam bentuk bakhil ucapan. Intinya yang namanya bakhil tidak mau menunaikan haknya orang lain. Sehingga jika ada orang yang sudah punya kewajiban zakat tidak keluar zakatnya, bakhil. Ada seorang yang punya kemampuan infak dan sedekah dan banyak membutuhkan dan mau infak dan mau sedekah, bakhil. Ada seorang yang kedatangan tamu baik dibiarkan, mau dikasih minum, mau dikasih apapun, mau dimuliakan, bakhil. Jadi ada orang yang punya keluarga tidak mau menafkahi istrinya, bakhil. Nggak mau menafkahi anak-anaknya, bakhil. Itu namanya bakhil, tidak mau menunaikan hak. Atau dalam ucapan tadi, seperti selawat kepada Nabi, menjawab salam dan segala macamnya, itu merupakan kewajiban dia, dia tidak mau selawat, bakhil. Dia tidak mau menjawab salam, bakhil. Itu namanya sangat tercela. Namun pada umumnya, pada timasnya, bakhil itu pada pembahasan harta. Saya tanya, adapun seseorang yang betul-betul ketat urusan hartanya, tidak keluar kecuali untuk perkara-perkara yang betul-betul bermanfaat, di sisi yang lain dia sudah menunaikan hak-haknya orang lain, kewajiban dia, itu bukan menyebab dia. Terpamin, misalkan nafkah istri di Surabaya ini, nafkah istri pertengahan masyarakat satu bulan misalkan 2 juta misalkan. Pertanyaannya, kurang? Loh, si Surabaya juga. Loh, kalau di tempat saya, banyakan. Kalau Surabaya? Oh, si, banyakan ya? Masya Allah. Terus berapa sebulannya? Terus berapa apa di Surabaya? Masya Allah. Ya weh, 1.5 juta. Itu masyarakat pertengahan ya, pertengahan. Kalau dia kasih nih nafkah sebulan 2 juta. Yes. Jadi kasih sudah menunaikan kewajiban, sudah menunaikan hak istri. Istrinya mengelaku. Mas, mas, ayo sana ya. Entah yang lain. Apa? Itu loh ada konser di Tambak Sari. Oh enggak, sekali aja. Oh enggak, dengar masuk ngacau konser punya kau. Begitu. Contohnya kau enggak pas ya. Contoh yang halal. Mas, mas, ayo sama ya. Mas, itu loh lagi pembukaan baru di launching, market terbesar di Surabaya. Di mana ya? ITC apa? DTC apa? Mana ini? Eh? Terbesar, ayo sana ya. Ngapain? Shopee. Shopee. Shopee apa? Terus banyak yang Shopee. Nggak. Nggak mau juga. Jajah lagi, enggak. Jajah lagi, enggak. Oh, enggak. Dasar bakhil. Dese. Jangan salah satu definisi. Kok bakhil? Sudah ditunaikan atau belum haknya nanti? Nah, apa itu? Sudah. Ya, sudah. Ada banyak lebih daripada itu. Ya tergantung saya sebagai sang suami. Kalau saya katakan tidak dikarenakan saya pandai, akan digunakan untuk menghambur-hamburkan harta, membeli perkara yang tidak penting. Tidak. Itu bukan namanya bakir. Habis itu ya. Nah, set karehul. Oh, kabeh. Wah, ngeluh ini namanya. Oh, kabeh dari mulai namanya baju sampai sikat kamar mandi beli semua ya. Lalu juga ini sudah melampaui nafkah pada bulan ini. Nah, tidak, itu bukan namanya bakir. Terlalu. Jadi kalau tidak menunaikan haknya orang lain, tidak mengerjakan kewajiban, dia baru dikatakan sebagai orang yang bakhil. Nah, orang bakhil semenjak zaman dahulu kala dibenci. Sifat yang sangat-sangat dibenci. Apalagi kalau bakhil itu pada seorang suami. Sangat-sangat dibenci sama para istri. Yang kejadian ya Pak, pada masa dahulu kala dilaporkan oleh Hindul radhiyallahu anha, istrinya Abu Sufyan, Sahr bin Harb. Lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajul syahih. Ya Rasulullah, Abu Sufyan itu laki-laki yang bakhil, yang syuhul, itu bakhil yang sangat. Tahu bagaimana? Ma yu'tini ma yakfini wa waladi. Dia tidak memberi aku nafkah yang cukup untuk aku dan anak. Dikatakan bakhil. Kenapa? Tidak menunaikan hak istri, hak anak dan teman bakhilnya itu. Syahid. Maka Rasul mengatakan, ketika ditanya apakah saya boleh mengambil harta Abu Sufyan diam-diam, maka Rasul mengatakan, khudhi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf. Silakan kamu ambil yang cukup bagi kamu dan anak kamu dengan cara yang ma'ruf. Itu paling gak suka sama perempuan. Ngelaman udah kiri pol. Jadi ingat ya, yang dimarahkan dengan takhir tidak menunaikan, bukan tidak mau berfoya-foya. Harus dibedakan. Satu lagi biar hatam babnya. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Khalifah ibn Khayyab qala haddathana Kathir ibn Hisham qala haddathana Ja'far Al-Yazid ibn al-Asam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, qala Allah azza wa jall. Allah azza wa jall berfirman di sebutan hadis qudsi. Ana 'inda wanni 'abdi. Saya tergantung praduga hambaku. Wa ana ma'ahu idza da'ani. Dan aku akan bersama dengan dia ketika dia berdoa kepada aku. Ini hadis muttafaqun alaih, disebutkan dalam Bukhari Muslim. Barakallahu fikum. Hadis ini kemudian Rasulullah menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah sangat dekat dengan hambanya ketika berdoa. Wa ana ma'ahu idza da'ani. Aku bersama dengan hambaku ketika dia berdoa kepada aku. Ini sebagaimana Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Kalau bertanya kepada engkau, kalau ada hamba-Ku bertanya kepada engkau tentang aku wahai Rasul, fa inni qarib. Saya sangat dekat dengan hamba-Ku. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan permohonan hamba-hamba ketika dia berdoa kepada Allah. Ini disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah untuk memberikan semangat dalam berdoa. Ketika Allah, ketika engkau berdoa, kamu harus yakin dengan siap yakinnya Allah sangat dekat dengan hamba-hambanya. mendengarkan doa hambanya, mendengarkan apa yang dipanjatkan oleh hambanya. Walaupun dilafalkan dengan lirih, dilafalkan dengan pelan-pelan, walaupun di suasana yang sangat hening, di malam hari yang hening, tidak ada orang lain yang mendengarkannya, Allah Maha mendengar apa yang kamu baca. Allah sangat dekat dengan hamba. Ini motivasi untuk berdoa. Barakallahu. Kemudian disebutkan dalam lafaz ini, ana inda dhanni 'abdi. Saya dekat kepada hamba-ku. Maknanya terkait dengan doa. Kalau hamba-ku tadi memiliki dugaan yang sangat kuat, aku akan mengabulkan doanya. Aku akan dapat doa dia. Namanya husnudzan kepada Allah ketika berdoa. Tetapi kalau hambaku tadi suudzan kepada aku, sudah buruk sangka kepada aku, tidak bakal mengabulkan doanya kepada aku, tidak bakal dikabulkan oleh Allah. Maka di sini ada adab yang berikutnya, husnudzan harus baik sangka kepada Allah ketika berdoa. Ketika berdoa kamu harus yakin Allah sangat dekat dengan kita. Yang kedua, harus husnudzan. Allah pasti, pasti dan pasti mengabulkan doa kita. Tapi ingat ya, apabila terpenuhi syarat-syarat makbulnya doa dan tidak ada penghalang-penghalang makbulnya doa sebagaimana yang kita bahas. Barakallahu. Nah, sehingga bersemangatlah berdoa kepada Allah Taala. Dikarenakan Allah Maha dekat dengan hamba-hamba yang sangat mengabulkan doa hamba-hambanya. Barakallahu fikum. Dengan demikian selesai riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang adab mengangkat tangan ketika berdoa, dan insyaallah pada pembahasan bab yang berikutnya akan sampaikan tentang masalah sayyidul istighfar, tokohnya istighfar. Barakallahu fikum. Walhamdulillahirabbil alamin. Ada yang bertanya. Apabila kita mau pulang safar, berangkat dari tempat safar jam 10.30 pagi sampai di rumah jam 4 sore. Pertanyaannya, salat zuhur dan asar di jamak qasar ataukah zuhur dan asar cukup di jamak? Jawabannya para penasihatun lokal, antum sudah sampai di tempat tinggal, sampai di rumah anda, maka tidak lagi berlaku qasar. Terpahami? Kalau sudah sampai ke tempat anda tinggal, maka tidak berlaku qasar. Ketika itu anda hanya jamak zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Tetapi kalau anda belum sampai ke tempat tinggal, maka diperbolehkan bagi anda untuk jamak qasar. Terpahami ini? Misal, anda berangkat dari Solo jam 10:30 pagi. Ya, antum di Surabaya. Antum tempatnya di mana? Di sini, di dekat di sini ya. Barat. Antum masuk ke wilayah Surabaya. Dari rumah hijau. Sekarang antum sampai di mana? Di Ayani. Gitu ya. Di Jannah Ayani. Berhenti sebentar untuk sholat. Sudah jam 3 sore masuk waktu asar, tapi belum sampai ke tempat tinggal. Di situ ada masih diperbolehkan untuk jamak dan qasar. Dhuhur 2, asar 2. Sedangkan tapi kalau sudah sampai ke tempat tinggalnya, barakallahu'alaikum, maka tidak ada lagi yang namanya qasar. Cukup jamak dhuhur 4, asar 4. Barakallahu'alaikum. Itu disebutkan dari hadisnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu arba, dinamanya Rasul demikian, dan juga dilakukan langsung oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu arba. Pembahasan ini disebutkan dalam Sahih Bukhari. Barakallahu. Jadi paham misalnya? Jadi paham yang mana? Barakallahu. Nah, tentang berdoa di sini tadi tentang doa angkat tangan, mohon dijelaskan doa tentang angkat tangan yang mungkin salah satunya adalah doa sudah salat. Maksudnya doa apa saja yang tidak tanpa angkat tangan? Kalau sebagaimana yang terangkan sebelumnya, kalau itu disyaratkan apa? Tetapi kalau zikir tidak pakai angkat tangan. Sekarang zikir pada sholat itu nggak pakai angkat tangan. Tidak ada satu riwayat pun yang menjelaskan Rasul angkat tangan ketika zikir pada sholat. Atau zikir-zikir yang lain yang diterangkan Rasul alaihi wasallam dan sahih ma'ruf. Zikir masuk masjid, keluar masjid, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi itu langsung dengan tanpa angkat tangan. Pakai baju, lepas baju, kemudian mau makan, selesai makan segala macam itu langsung. Bismillah, selesai. Alhamdulillah. Tidak ada riwayat yang mengatakan ini. Sehingga doa yang ada angkat tangan, doa yang isinya permohonan. Bagaimana yang dijelaskan? Kalau yang perlu dipahami bahwa waktu itu selesai sholat yang dianjurkan adalah zikir, bukan doa. Apa yang diamalkan oleh kaum muslimin doa selesai sholat, tidak ada contohnya. Terus bukan oleh Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dan Al-Qayyim Ma'ad yang juga diterangkan oleh para masyayikhnya sama sekarang ini. Tetapi kalau misalkan sesekali ya, bukan sebagai wirid rutin sekali. Tidak lagi ada perkara apa yang diminta kepada Allah. Selesai sholat, selesai sholat sunnah dan segala macamnya, dia pengen doa, silakan. Secara mutlak, bukan mengkhususkan selesai. Kalau yang lagi itu ya angkat tangan. Sangat sekali begitu lagi mau berangkat ibadah haji gitu, kemudian berdoa kepada Allah kasih kemudahan, tidak ada masalah, diangkat tangan itu khusus barakallah itu bang ya. Nah, dan ikut pada Jumat itu ada doa seperti itu. Hah? Di khotib waktu ikut pada Jumat saat bilang akhir itu kadang berdoa ya. Yeah. Nah itu jari, secara periwayatan dengan jari itu bagi mereka yang berpendapat riwayat-riwayat yang menjelaskan doa setelah khutbah khotib itu riwayatnya sahihah, itu dengan jari. Sebagian ulama kita mengatakan baik riwayat makmum tidak berkata-kata dan juga tidak mengaminkan dikarenakan makmum diperintahkan untuk dia. Kalau mengamalkan dalam hati, itu ya. Apa harus ikut berjumat itu harus? Tidak harus. Itu bukan termasuk rukun atau syarat khutbah masuk. Apakah mimpi itu sudah dikasihkan? Apa? Mimpi. Iya. Maksudnya mimpi itu bagaimana? Oh iya, tadi lupa kan kasih. Iya. Mimpi itu bisa ditakwil. Bisa. Sebagaimana? Nah itu, tanyakan kepada yang ahli takwil. Taruh. Ada. Dan itu suharlayan muhibah, anugerah dari Allah SWT. Seseorang mampu untuk mentakwil. Saya hanya bisa menyampaikan teori saja. Saya bukan pentakwil mimpi, belum punya kemampuan. Terkait dengan dari mana sumber takwil mimpi, yang utama dari Al-Quran, terutama pada surat Yusuf. Yang kedua, hadisnya Rasul alaihi wasallam. Banyak riwayat yang menjelaskan masalah mimpi-mimpi Rasul atau mimpi-mimpi para sahabat. Yang ketiga dari amsal Arab, masal, permisalan orang-orang. Terus tak bermimpi itu disesuaikan dengan kondisi orang yang mimpi. Orang yang soleh takdirnya lain dengan orang yang toleh. Jadi kan mimpinya sama, orangnya beda, takwilnya berbeda. Itu kaidah secara umum. Bagaimana penerapannya? Saya bukan ahli takwil. Itu kita juga dipertanyakan dari para ulama. Yang ma'ruf bukan dari Musyirin, tapi dari Ibnu Qutaybah Ad-Daimi. Kalau tak mimpi karya Ibnu Qutaybah Ad-Daimi, nah Kalau yang dari Busiri itu masih ditanyakan. Tapi ya sudah dicetak. Wallahu ta'ala bisawab. Dalam buku hadis Bukhari, Muslim, segala macam itu ada bab khusus kitab masalah mimpi. Itu ada. Sehingga harus dipelajari para-para. Tidak. Nah. Dari kalangan khawarij menyatakan bahwa bunuh diri itu ada riwayat sama waktu pernah dilakukan itu untuk ada. Contohnya. Dan sahabat dilempar terus layak muncul untuk membunuh alat itu. Dilempar. Ya. Nah, ada beberapa riwayat di zamannya Rasul alaihissalam dan para sahabatnya. Ketika mereka seorang diri, masuk ke saf musuh, meledakkan safnya musuh seorang diri. Ada yang terbunuh, ada yang selamat. Baru ini sahih riwayat, namun tidak bisa dijadikan sebagai argumentasi mereka. Sisi yang pertama, yang mereka lakukan itu pada front jihad yang syar'i. Itu pada front jihad syar'i. Siapa dikatakan pasukan berani atau pasukan siap mati. Jihad sehingga syahid. Sementara mereka tidak syar'i jihadnya. Yang pertama. Yang kedua, yang mereka lakukan yang dikatakan oleh para sahabat itu tidak kemudian tiba-tiba pada dia dibawa ke musuh mati gitu aja konyol, tapi tidak dengan senjatanya, dengan pedangnya, dengan tombaknya, dengan segala macamnya perang dia terus mengobrak-abrik pasukan musuh sampai waktu dia beli dianya mati. Beda dengan mereka. Akhirnya kita dengar mereka ditaruh di bawah badannya dan begitu. Nah, konyol. Siapa yang mati? Dia yang mati. Paling terluka atau satu mati dua anak kecil perempuan dia sudah mati duluan. Sisi yang ketiga yang dihadapi oleh kaum muslimin para sahabat ketiga itu orang yang jelas-jelas kafir, harbi yang diperangi. Sementara mereka tidak. Iya. Terus bagaimana kalau misalnya betul-betul meledakkan dirinya begitu? Itu dengan syarat kata para ulama. Yang pertama, dalam front jihad yang syar'i, bukan jihad-jihadan. Yang kedua, perintah langsung dari pihak penguasa atau panglima jihad. Dan yang ketiga, tindakan itu betul-betul akan melemahkan kekuatan musuh. Misalkan yang dibom itu bagian gudang senjata mereka. Nggak mungkin dikuasai mereka dengan cara peredakan diri. Oh, siapa yang mau? Saya sudah langsung. Bang, tuar, hancur semuanya. KO musuhnya. Gimana mau perang dengan senjatanya? Lemah, itu bisa. Sehingga ada beberapa persyaratan yang mereka sebutkan di sini para ulama. Saya tanya, sehingga semudah mereka berkata. Ada saya punya kita di rumah. Judulnya adalah Ahkamu Syahid. Hukum-hukum seputar orang yang dikatakan mati syahid. Anjang pembahasan. Bukunya lumayan segini lah. Beli ini. Dibawakan panjang lewat semua masalah. Dan fatwa ulama dalam hukum seperti ini juga. Sehingga lain. Mereka itu sangit dalam syahid. Gitu ya. Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Syukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.